Kisah patung sapi Bani Israel. Anak-anakku sekalian yang Allah muliakan, suatu ketika Nabi Musa alaihi salam menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala selama 40 hari. Sebenarnya Nabi Musa alaihi salam berjanji kepada kaumnya akan pergi selama 30 hari. Namun sampai 40 hari Nabi Musa alaihi salam belum juga pulang, sehingga kaumnya merasa gelisah. Selama Nabi Musa alaihi salam pergi, Nabi Harun menjadi wakilnya. Di antara Bani Israel ada seseorang yang bernama Samiri. Dia berasal dari kaum penyembah sapi yang merupakan tetangga Bani Israel. Dia bukan termasuk Bani Israel, tetapi dia ikut pergi bersama rombongan Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya ketika mereka keluar dari Mesir melarikan diri dari kejaran Fir'aun. Selama kepergian Nabi Musa alaihissalam menghadap Allah itu, Samiri mengajak Bani Israel menyembah patung anak sapi, di mana patung anak sapi itu bisa mengeluarkan suara seperti suara sapi sebenarnya. Padahal sebenarnya patung anak sapi itu tak bisa bersuara. Suara itu hanya muncul karena angin yang masuk dari dubur patung itu dan keluar dari mulutnya. Akibat ajakan Samiri untuk menyembah patung anak sapi itu, Bani Israel terpecah menjadi beberapa golongan. Ada golongan yang mengikuti ajakannya, ada yang ragu-ragu tidak mengikuti ajakan Samiri, tetapi tidak pula mendustakannya. Ada yang mengingkari ajakan sesat Samiri, ada yang dalam hatinya membenarkan Samiri, tetapi dalam penampilan luarnya mendustakan Samiri. Nabi Harun alaihissalam berkata kepada mereka, "Wahai kaumku, sesungguhnya kalian sedang diuji dengannya. Sesungguhnya Rob kalian adalah Allah yang Maha Penyayang. Taatilah aku dan ikuti perintahku." Mereka berkata, "Lalu kenapa Musa menjanjikan kepada kita 30 hari kemudian menyelisihinya? Sudah 40 hari lewat." Kemudian orang-orang yang dungu di antara mereka berkata, "Musa salah dalam menemui Rabb-nya. Sekarang Musa baru mencari dan mengikuti Rabb-nya." Lalu Nabi Musa alaihissalam diberitahu oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika diajak bicara olehnya. Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan apa yang terjadi pada kaumnya sepeninggalnya. Nabi Musa alaihissalam kembali kepada kaumnya dalam keadaan marah. Nabi Musa alaihissalam berkata kepada mereka sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, Surah Al-A'raf ayat 150. Nabi Musa alaihissalam berkata, "Alangkah buruknya perbuatan yang kalian kerjakan sesudah kepergianku. Apakah kalian hendak mendahului janji Rob kalian?" Nabi Musa alaihissalam kemudian memegang dan menarik kepala saudaranya dan melemparkan alwah atau Taurat karena marahnya. Kemudian Nabi Harun alaihissalam memberikan alasan kepada Nabi Musa alaihissalam, dan Nabi Musa alaihissalam pun menerima alasan beliau dan memintakan ampun baginya. Kemudian Nabi Musa alaihissalam mengusir Samiri. Patung anak sapi itu kemudian dibakar dan dibuang dengan menghamburkannya ke dalam laut berupa abu yang berserakan. Maka terbuktilah bahwa patung itu bukanlah sesembahan yang benar. Sehingga Bani Israel menjadi yakin bahwa itu adalah fitnah. Kemudian Nabi Musa alaihissalam pergi bersama 70 orang pilihan untuk memintakan taubat bagi mereka. Bumi pun berguncang. Nabi Musa alaihissalam dan orang-orang yang bersamanya malu terhadap kaumnya ketika terjadi gempa bumi. Ternyata di antara orang-orang yang pergi bersama Nabi Musa alaihissalam ada yang dilihat Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai kecenderungan cinta dan beriman dengan patung anak sapi. Oleh karena itu, bumi berguncang. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan bahwa taubat mereka hendaklah setiap orang di antara mereka membunuh semua orang yang ditemui, baik orang tuanya dan anaknya. Kemudian membunuhnya dengan pedang dan tidak peduli siapa terbunuh di tempat itu. Dan orang-orang yang berdosa tapi tidak diketahui oleh Musa alaihissalam dan Harun alaihissalam, mereka bertaubat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan dosa-dosa mereka. Mereka mengakuinya dan mereka melakukan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala lantas mengampuni orang yang membunuh dan orang yang terbunuh.